apa-apa. Jaga lindung sampai kantong baku dapat lay. Di hari baik rayakan Natal sama-sama. Selamat Natal. Titip rindu dalam doa, biar Tuhan jaga katongnya. Selamat Natal. Teteh manis yang pun baik, lahir di katong buat dia. Selamat malam.